وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم بشكر kepada Allah Azza wa Jal pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk bisa dimanfaatkan di jalan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni bermajlis di majlis ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat besar, di mana di situ dipelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul hadin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana biasa kita pada malam Kamis akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada suratul Mujadilah. Kita masuk pada ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah kalian di majlis, atau berilah kelapangan di dalam majlis, fafsahu, maka berilah kelapangan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, idza, jika, qila lakum, dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan di dalam majlis, fafsahu, maka berilah kelapangan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Wa idza qilan syuzu fansyuzu, dan jika dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah. Dan jika dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa-apa yang kalian amalkan Maha mengetahui. Dan Allah terhadap apa-apa yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan, Maha mengetahui, khabir. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-11 dari suratul Mujadilah, terdapat pelajaran bagi kita adab bermajlis. Adab bermajlis. Di antaranya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab bermajlis adalah ketika ada beberapa orang berada di sebuah majlis, kemudian datang orang yang berikutnya, maka di antara adabnya adalah yang telah ada di situ hendaknya memberikan kelapangan, memberikan kelonggaran kepada orang yang baru datang tersebut. Ketika memang terutama ruangannya agak sempit, bingung orang yang datang mencari tempat di mana, maka orang yang sudah berada di majelis harus memahami. Jangan sampai mereka enggak faham, membiarkan saja berdiri orang-orang yang baru datang. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang duduk, ternyata datang beberapa orang yang lain dalam keadaan mereka tetap berdiri. Kenapa tidak dilapangkan majelis sehingga mereka kebingungan mau duduk di mana? Sehingga mereka kebingungan mau duduk di mana? Ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab bermajelis di dalam ayat ini adalah memberikan kelapangan. Begitu pula tambahan yang lainnya di antara adab bermajelis adalah tidak boleh orang yang baru datang dia menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Di antara, saya ulangi, di antara adab bermajelis adalah tidak boleh seseorang memberdirikan orang lain yang telah duduk atau menyuruh orang lain yang telah duduk untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Jangan berulang-ulang anak ngomongnya, yang ngelamun. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini telah berlalu kalau enggak salah di dalam Bulughul Maram Kitabul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi. Janganlah atau tidak boleh seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, fayajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tetapi berilah kelapangan dan berilah keluasan. Ini berlaku ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sebagai murojaah faedah yang telah kita dapatkan ketika membahas hadis ini, berlaku bagi siapa saja, baik sesama dewasa maupun sesama anak-anak. Tidak boleh seseorang karena dia merasa tua, dia merasa dewasa, kemudian dia menyuruh seseorang atau anaknya, bahkan anaknya disuruh minggir. Minggir kamu, ini abi mau duduk di situ. Enggak diperbolehkan. Lafadznya umum, tidak boleh seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian apa? Dia duduk di tempat tersebut. Maka hati-hati. Khanafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Begitu pula ya khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu diperhatikan pula di antara adab bermajlis atau pengecualian yang tadi dikecualikan ya khanafiddin rahimani wa rahimakumullah adalah ketika memang tempat duduk tersebut adalah tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk dia. Saya ulangi, kecuali kalau tempat duduk yang diduduki oleh seseorang itu ternyata memang sudah tempat duduk dia, sudah memang tempat duduk yang dipersiapkan untuk dia, maka boleh dia menyuruhnya untuk pergi, minggir, ini saya mau duduk di sini. Sebagaimana misalnya dalam sebuah acara sudah ada di situ merek-mereknya. Merek ya. Nih, Pak Gubernur. Nih, Bupati. Nih, Bu Sipa, Dian. Okay. Gak ada yang nunggu. Silahkan. Karena memang sudah ada disebutkan di situ. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada namanya. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah. Atau. Begitu juga masuk pada pembahasan ini adalah jangan sampai seseorang menyuruh orang lain untuk mundur ke belakang karena dia pengin sop terdepan, padahal dia sudah didahului oleh orang tersebut, walaupun dia anak kecil. Saya tegaskan, walaupun dia anak kecil, maka ketika dia sudah berada di sop yang depan, tidak boleh orang dewasa menyuruhnya untuk pergi ke belakang, untuk dia berada di sop yang terdepan. Kecuali kalau memang yang di belakang imam. Karena memang di belakang imam, ini depan itu kan ada yang di belakang imam, ada yang tidak. Maka kalau yang di belakang imam diperbolehkan bagi yang berhak untuk di belakang imam untuk menyuruh yang tidak berhak untuk ke belakang atau minggir dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengimami salat, beliau menarik orang yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menunggu tempatnya. Karena memang kalau di belakang imam ini nasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan liyaliyani ulul ahlami wan nuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nam, hendaknya yang di belakang aku," kata Rasulullah, "adalah orang yang cerdas, orang yang paham, punya pemikiran, orang yang mengerti, bukan orang yang enggak paham." Sehingga memang untuk di belakang imam pas itu bukan sembarangan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai anak kecil. Adapun yang di lainnya dia sudah berada di sop terdepan yang bukan di belakang pas imam, maka enggak boleh seseorang untuk menyuruhnya untuk menyingkir ke belakang anak-anak. Nah, anak-anak di sini dalam artian anak-anak yang memang sudah mumayyiz, sudah tamyiz, bukan anak-anak yang belum mengerti tentang tata cara sholat, atau bukan anak-anak yang belum mengerti tata cara berwudu. Nah, kalau yang demikian itu belum dimasukkan ke dalam sop di dalam sholat. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah, diperhatikan hati-hati dari menyuruh pergi seorang dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Khana hadin a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara adab bermajlis adalah tidak boleh orang yang berada di majlis berdiri dalam rangka menghormati seseorang yang datang. Tidak boleh seorang yang berada di majlis mereka berdiri dalam rangka menghormati orang yang lewat atau orang yang datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ahabba an yatamatsala lahu ar-rijal qiyaman fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka manusia, orang-orang berdiri untuk menghormati dia, barang siapa yang suka, senang orang-orang, manusia berdiri untuk menghormati dia, maka kata Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di situ dirinci oleh para ulama ada yang diperbolehkan berdiri, di antaranya ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, berdiri ketika ada orang yang datang adalah ketika menyambut seorang dari safar. Satu, berdiri menyambut seseorang yang baru datang dari safar, itu boleh. Begitu pula diperbolehkan ketika yang datang itu seorang hakim yang memang itu wilayah kekuasaannya. Itu diantara ulama yang mengecualikan adalah orang yang datang dari safar. Kemudian yang kedua, bagi seorang hakim yang memang berada di wilayah kekuasaannya. Ini diambil khanahuddin a'azzani allahu ayyakum dari keputusan ataupun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memutuskan tentang tawanan-tawanan Bani Quraizah. Rasulullah ingin memutuskan tentang tawanan-tawanan Bani Quraizah telah berlalu dalam sirah. Maka Rasulullah menawarkan, siapa yang kalian kehendaki untuk menjadi pemberi keputusan terhadap kalian, atau kalian apakah setuju kalau yang memutuskan kalian adalah Sa'ad bin Mu'ad? Maka mereka semuanya mengatakan, iya, kami setuju. Yang memberikan keputusan kepada kami adalah Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika mereka sudah setuju, maka datanglah ketika itu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian menuju pemimpin kalian. Kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian kepada pemimpin kalian. Sehingga ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, pada hukum asalnya berdiri dalam rangka menghormati orang yang datang adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Apalagi menjadikannya sebagai didanan atau daidanan Fa innahu min syiaril ajam, maka itu termasuk syiarnya orang-orang ajam. Ini menjadikan setiap orang yang sedikit dihormati, setiap dia datang berdiri, maka itu termasuk syiarnya orang-orang ajam, orang-orang barat dan yang semisalnya. Nah, berdiri menyambut pengantin atau berdiri ketika apa? Kalau kita di kampus dulu dosennya masuk ataupun rektornya dan seterusnya. Jadi kebiasaan, maka ini dilarang. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mau beliau dibegitukan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ketika itu berdirilah para sahabat, jangan kalian lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang ajam. Rasulullah sendiri tidak mau dibegitukan. Khanafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya, di antara adab bermajlis yang keberapa? Yang berapa? 4, 5, 6. Yang berikutnya adalah, di antara adab bermajlis adalah tidak boleh memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Tidak boleh memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Udah dua orang lagi berbincang-bincang sampingan, tahu-tahu dia duduk di tengah-tengah keduanya, memisahkan keduanya, enggak diperbolehkan. Nah, tahu-tahu langsung memisahkan keduanya tidak diperbolehkan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu li rajulin ayyufarriqa bainatnaini illa biiznihima. Enggak boleh bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Nah. Ini khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di antara adab-adab bermajelis. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah dari ayat ini, adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dan ini sering faedah ini dibawakan oleh para ulama ketika mereka membawakan faedah dari sebuah ayat ataupun faedah dari sebuah hadis. Nah, sering dibawakan al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan di majlis. Jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan di majlis, maka berilah kelapangan, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Kalau seseorang dia suka memberikan kelapangan seseorang di dalam majelis, maka balasannya Allah akan memberikan kelapangan kepada dia. Nah, Sebaliknya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang suka menyempitkan orang lain di sebuah majlis, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan yang demikian ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya al jaza min jinsil amal. Naam. Di antaranya pula ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Naam, di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, yang menganjurkan tentang sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan anfik, berinfaklah, niscaya Allah akan memberikan infak kepada kalian. Ya Pak, akan membalas. Kalau orang yang suka berinfak, suka bersedekah, niscaya Allah juga apa? Akan memberikan dia infak. Dalam artinya apa? Akan membalas infak. Infaknya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam hadis yang lain, jangan kalian bakhil. Nah, jangan kalian pelit, bakhil untuk mengeluarkan harta yang menyebabkan Allah juga pelit kepada kalian. Dalam artinya apa? Tadi. Bukan berarti Allah memiliki sifat pelit. Tidak demikian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya apa? Kalau seorang sulit untuk mendermakan hartanya, maka dia biasanya akan diberikan kesulitan pula untuk mendapatkan apa? Rizkinya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya apa? Sebagai contoh al-jaza min jinsil amal. Sebaliknya, kalau berbuat kebaikan dengan suatu jenis kebaikan akan dibalas pula dengan yang semisal. Di antaranya pula ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang menunjukkan al jaza min jinsin amal, yang tentunya apa? Bukan setimpal ya. Hati-hati, bukan dikatakan balasannya sama dengan amal, enggak. Yang ana maksud jenis balasannya. Saya ulangi apa? Jenis balasannya. Wa illa balasan itu jauh lebih baik, jauh berlipat ganda daripada amalan. Kalau kita katakan al-jaza min jinsil amal, balasan itu min jinsil amal tergantung jenis amalan, bukan berarti maksudnya balasan itu setimpal dengan amalan, bukan. Jenis pembalasannya itu setimpal, cuma nilainya lebih tinggi. Naam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan orang yang membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah, karena Allah, masjid di dunia, niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Barang siapa yang membangun untuk Allah masjid di dunia, niscaya Allah akan membangun masjid untuk membangun rumahnya, rumah untuknya di surga nanti. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga hadis yang ma'ruf yang sering kita sampaikan di dalam kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini juga termasuk mengandung faedah al-jaza min jinsil amal. Rasulullah mengatakan man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan. Kesusahan secara umum diberikan kemudahan oleh dia. Kesusahan secara khusus dalam hal ini adalah orang yang berhutang. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang, tidak memberatkannya, Nah, maknanya apa? Jatuh tempo, dia belum mampu, ya sudah, nanti saja. Itu namanya memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang. Atau lebih baik lagi, misalnya dia sudah, kalau gitu enggak usah dibayar. Ini memberikan kemudahan secara khusus. Secara umumnya, semua orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain ketika dia dalam kesusahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya urusan dia di dunia dan di akhirat. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Seseorang dia suka memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, Allah pun akan memberikan kemudahan dia. Luar biasa. Balasannya Allah akan memberikan kemudahan kepada dia. Bukan sekedar di dunia, tetapi di akhirat. Allah akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Tentunya apa? Nilai kemudahan yang Allah berikan, baik di dunia maupun di akhirat, itu tidak sebanding dengan apa? Perbuatan seseorang yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Cuma ini kan namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam pertolongan terhadap hambanya selama hambanya itu suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau bahasa kita, barang siapa yang suka nolong orang, apa? Nanti dia insya Allah dalam kesulitan akan ditolong. Kalau kita dulu mana? Sering kemana? Medco dulu. Kan sering kan mobil apa terbenam, apa terpatar. Nah, orang yang lewat yang memiliki kemampuan, di antara adabnya, adab yang sudah menjadi adab kebiasaan adalah berupaya untuk membantu. Gimana caranya mobil yang sudah terbenam ini dia bisa apa? Jalan kembali. Dalam keadaan bannya sudah separuh tenggelam sebelah kiri misalnya ataupun kanan, ongkos banyak mobil yang stop. Nah, apa alasan mereka menolong? Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya apa alasan mereka biasanya? Alasannya, bayangkan gimana kalau kita kayak gitu. Nah, itulah. Mana ya, Pak? Kalau kita demikian, tentunya mengharapkan juga pertolongan orang. Nah, kalau kita keadaannya demikian, enggak mau kalau bisa orang itu jangan pergi semua, tolong selesaikan dulu. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selesaikan dulu, bereskan ini, tarik, dorong dan seterusnya. Nah, makanya ketika ada yang cuek lewat diomongin biasanya. Enggak peduli orang lain, itu enggak peduli padahal mungkin dia punya urusan atau apa, Allah alam. Nah, tapi biasanya apa yang menjadi sebuah kebiasaan, sopir-sopir yang mobil-mobil apa itu, seperti itu, dia akan berupaya mengeluarkan selingnya, mengeluarkan ini, membantu untuk menari dan yang semisalnya. Harapannya apa? Dia terbayangnya apa? Biasanya Allah alam, hampir semua sopir itu pernah mengalami nampaknya yang demikian. Nah, pernah apa? Mengalami yang demikian. Pernah demikian, lama ternyata ada yang nolong. Maka dia ingin membalas juga demikian. Ada yang kesulitan, dia mau menolongnya. Ini tentunya sebuah kebiasaan yang baik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Allah itu senantiasa akan menolong hamba-hambanya selamanya, selama hamba-hambanya itu menolong apa? Saudara-saudaranya. Ini khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, begitu pula perbuatan yang jelek. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang jelek, itu juga dalam beberapa nas menyebutkan juga balasan yang akan dia terima itu sesuai dengan jenis amalannya. Seperti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sammaa samma Allahu bih. Man sammaa samma Allahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, ini pingin kebaikannya, dia menyebut-nyebut kebaikannya biar didengar sama orang, biar dipuji, balasannya adalah sama Allahu bih, Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dia pinginnya, kan gak boleh tentunya sum'ah itu, pingin diperdengarkan kebaikan, justru apa? Aibnya yang diperdengarkan kepada orang lain. Ini balasan tergantung dengan jenis amalannya. Nah, begitu juga hadis yang ma'ruf. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tu'dzul mu'minin. Jangan kalian menyakiti orang-orang yang beriman. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib orang-orang yang beriman, seorang muslim. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari aib-aib kejelekan saudaranya, kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu walau kana fi jawfi rahlih. Oke, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, dan jangan kalian mencari aib-aib mereka, sengaja dicari-cari kejelekannya, aibnya. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang kerjanya mencari aib-aib kejelekan saudaranya, balasannya adalah Allah akan mencari-cari nah kejelekannya. Kemudian dari segi keliruan hadisnya, barang siapa yang mencari-cari kejelekan saudaranya, maka Allah pun akan mencari-cari kejelekan dia. Kemudian Rasulullah menyatakan wa man tatabba Allahu auratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan saudara dan barang siapa yang Allah telah mencari-cari kejelekan dia, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Ini mengerikan ya, khana fidin rahimani wa rahimakumullah, yaitu perbuatan dosa sengaja mencari-cari aib saudaranya, mencari-cari aib kaum muslimin, balasannya Allah akan mencari-cari aibnya, dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah akan bongkar kejelekannya, aibnya, walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dan seterusnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kalau demikian, kalau al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan jenis amalannya, maka oleh sebab itu kita harus berupaya untuk beramal kebaikan, karena tentunya balasan amalan kebaikan pula, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga kita berupaya menjaga diri, menjauhkan diri dari amalan-amalan kejelekan, dikarenakan khonafidin rahimani wa rahimakumullah, balasannya juga akan dia dapatkan kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau seorang itu amalannya baik, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik di dunia wal akhirah. Begitu juga kalau amalannya jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Naam, khonafidin a'azani Allah wa iyyakum, masih ada faedah yang lain tapi cukup panjang. Insyaallah ayat yang singkat, ayat satu ayat tapi faedahnya luar biasa. faedah yang cukup panjang yang sering kita dengar tentang ayat ini adalah tentang keutamaan ilmu. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insyaallah disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.